والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. Permasalahan yang ketujuh, yang terakhir dari poin pertama, pembatal puasa. Apa konsekuensi bagi orang yang berbuka dengan sengaja tanpa uzur syar'i? Apa konsekuensinya? Orang yang berbuka di tengah hari di bulan Ramadan dan dia bukan orang yang mendapatkan uzur. Siapa yang mendapatkan uzur? Di antaranya musafir, sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian orang yang sakit. Nah, dia ini sehat walafiat, muqim, keadaan normal, dia mengikuti syahwatnya, berpuasa kemudian membatalkan puasanya di pertengahan siang di bulan Ramadan. Apa konsekuensinya? Di sini para ulama mereka berbeda pendapat menjadi tiga mazhab bagi orang yang berbuka tanpa uzur syar'i. Pendapat yang pertama, ikhwani afidhakumullah, pendapatnya jumhur al-ulama. Apa pendapatnya jumhur? Alaihil qadha. Dia harus mengqadha. Berarti disamakan dengan orang yang punya uzur. Dia qadha. Dalilnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya mengenai seorang pemuda aftara fi nahari Ramadan, yang berbuka di pertengahan siang Ramadan tanpa ada uzur. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, alaihi yaumun makana. Bagi dia hari diganti. Kalau dia berbuka sekali, maka dia ganti sehari. Dia berbuka dua kali, maka dia ganti dua hari. Alaihi yawmun makana. Dia ganti pada hari, dia berbuka dengan hari lain untuk berpuasa. Akan tetapi hadis ini merupakan hadis yang lemah dan didhaifkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi di dalam kitabnya Al-Ilal. Abu Hatim wa Abu Zur'ah Ar-Raziyan mendhaifkan hadis tersebut. Ini pendapat yang pertama, pendapatnya jumhur, enggak ada hujah. Pendapat yang kedua, tidak qadha tapi kafar. Kenapa enggak ada qadha? Karena dia bukan orang yang diberikan udzur. Qadha hanya bagi yang diberikan keringanan. Dan dia mampu, dia bisa mengikuti hawa nafsunya. Enggak ada qadha dan kafarah bagi dia, membayar dengan memberikan makanan kepada fakir miskin. Dan ini merupakan pendapatnya Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri, seorang muhaddits. Begitu juga ini merupakan pendapatnya Imam Malik dan Abu Thawr. Imam Malik mazhab yang kedua di dalam Islam. Beliau berpendapat enggak ada qadha tapi bayar kafar. Pendapat yang rajih wallahu taala a'lam, pendapat yang ketiga. Enggak ada qadha, enggak ada kafar. Karena qadha diberikan kepada apa? Orang yang punya udzur. Ini enggak ada udzur. Begitu juga bukan kafarah. Karena kafarah diberikan kepada orang yang tidak mampu. Dan ini bisa berpuasa. Sehingga dia tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Konsekuensinya apa? Alaihi taubatu wal istighfar. Dia banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia banyak-banyak minta ampun. Karena dia telah terjatuh kepada dosa besar. Di antara dosa-dosa yang besar. Gak ada qadha, gak ada kafar. Apa taubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah, infak kepada fakir miskin. Untuk orang berdosanya. Karena perkaranya berat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan kisah beliau bermimpi. Bainama ana na'im, ketika aku tidur, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dan mimpinya Rasulullah wahyu. Nah, sama dengan mimpinya kita. Bainama ana na'im, ataya bi rajulan, aku didatangi oleh dua orang. Dua orang di sini adalah malaikat. Fa akhadha bi dhubu'i. Dua malaikat tersebut menarik pundakku. Diajak berjalan. Fa ataya bi jabalan wa'ra. Aku dibawa sampai mendapati gunung yang terjal tinggi, menjulang ke atas. Faqala is'ad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naik. Medannya ekstrim. Terjal tinggi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inni la atiquhu." Aku enggak bisa. Berat. Dua malaikat itu mengatakan, "Sanusahiluhu lak." Kita akan mudahkan kepadamu. Kita akan bantu kamu. Naik. Fasa'atna. Kita pun berjalan. Fa'idha bisawadil jibal, ketika kami sudah tiba di kegelapan gunung. Berarti sudah tinggi. Idha bi aswatin sadidah, Nabi SAW mendengar suara gemuruh, teriakan yang amat sangat keras. Nabi SAW heran. Sambil bertanya, ma hadhil aswat? Suara apa ini? Malaikat mengatakan, hadza wa'u ahli nar. Ini merupakan jeritan para penghuni api neraka. Diperdengarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fantalakna, kemudian kita pun melanjutkan perjalanan. Fa'idha biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim. Kemudian kami mendapati satu kaum yang mereka bergelantungan di atas tumitnya. Kepala di bawah, tumitnya di atas. Musyaqqaqatan asdaquhum. Mulut-mulut mereka robek. Tasilu min asdaqihim dama. Dari kedua robekan ujung mulut mereka mengeluarkan darah. Nabi SAW, Nabi yang rahmat. Iba melihat kaumnya seperti itu. Beliau bertanya, man haula? Siapa mereka? Apa yang mereka amalkan? Apa yang mereka berbuat? Apa yang mereka lakukan? Mulutnya robek dan keluar dari dua arah robekan mulut tersebut darah. Malaikat mengatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah kaum yang berbuka sebelum waktunya. Ini balasan. Mereka adalah kaum yang berbuka sebelum waktunya. Puasa apa enggak puasa? Puasa. Tapi mereka batalkan puasanya sebelum waktu yang diperbolehkan bagi syariat untuk mereka menyantap makanan dan minuman. Lantas bagaimana dengan yang tidak berpuasa sama sekali? Ini berpuasa seperti itu balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dipertunjukkan kepada Nabi. Maka sekali lagi, orang yang membatalkan puasanya di siang hari di bulan Ramadan merupakan dosa besar. Oleh sebab itu pendapat yang ketiga, ini pendapat yang rajih, taubat dan istighfar. Dan ini merupakan pendapat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Ibn Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib dari kalangan para khulafa Ar-Rashidun. Pendapatnya Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Talib. Dari sahabat yang lain, ini merupakan pendapatnya Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud. Pendapatnya Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud. Dan ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Orang yang berbuka, makan, minum di siang hari di bulan Ramadan, maaf, gak ada qadha, gak ada kafara. Karena perkaranya lebih besar dari ini. Anda terjatuh ke dalam dosa yang itu tidak bisa diangkat melainkan dengan taubat istighfar dan menutup dengan amalan-amalan kebaikan yang lain. Ini permasalahan yang ketujuh dari pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua, al-jima', berhubungan intim. Di dalam perkara jima, ini kita akan sebutkan sedikitnya 2, 3 atau 4 permasalahan. Sekali lagi kalau cukup waktunya. Permasalahan yang pertama, jima di pertengahan Ramadan membatalkan puasa dari 3 sisi, Al-Quran, As-Sunnah dan konsensus para ulama. Permasalahan yang pertama, al-jima merupakan pembatal puasa dari 3 sisi, Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. Dari Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Aku halalkan bagi kalian di malam hari untuk mendatangi istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi kaum wanita. Pada ayat ini jelas Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan di malam hari. Berarti siang hari tidak diperbolehkan bagi suami untuk berhubungan dengan istrinya. Ini dari Al-Quran yang pertama. Dari As-Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam untuk mencari fatwa, meminta jawaban, meminta solusi. Ketika tiba di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, pemuda tersebut mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku sudah binasa. Nabi kaget. Tiba-tiba datang mengatakan, aku sudah binasa. Nabi bertanya, wa ma ahlakak, apa yang membuat engkau binasa? Wa qatu ala imra'ati fi nahari Ramadhan ya Rasulullah, aku sudah menyentuh istriku. Maksudnya berhubungan. Di pertengahan Ramadhan. Berarti orang ini tahu. Kalau jima itu enggak boleh. Oleh sebab itu dia mengatakan apa? Aku binasa. Dia tahu jima enggak boleh. Tapi dia enggak tahu konsekuensinya apa. Hukumannya apa dia enggak tahu. Makanya tanya kepada Nabi. Inni waqatu ala imra'ati fi nahari Ramadan, aku sudah terjatuh kepada istriku di bulan Ramadan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan konsekuensi hukum dengan tiga level, tiga tahapan. Dan ini harus berurutan. Enggak boleh memilih, harus urut. Enggak bisa yang satu berarti yang kedua, enggak bisa yang kedua baru yang ketiga. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Hal tajid ma ta'tiqu rakabatan?" Apakah kamu mampu untuk membebaskan budak? Ini konsekuensi yang pertama. Dia harus membebaskan budak yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan. Membebaskan budak. Sampai disebutkan oleh para ulama, budaknya harus seorang mukminah, seorang mukmin. Kemudian salimatun minal uyub, budak tersebut harus selamat dari cacat, bukan sembarang budak yang terpotong tangannya, terpotong kakinya, budak yang selamat, harganya mahal. Kalau enggak dapat budak, dengan harganya diberikan kepada fakir miskin. Dan budak pada zaman tersebut mahal ya ikhwan. Sekarang mungkin enggak ada perbudakan. Hamba tersebut mengatakan, "La ya Rasulullah, aku enggak mampu, mahal, berat." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, solusi yang kedua, karena dia enggak mampu yang pertama. "Hal tasumu syahraini mutatabi'ain?" Apakah kamu bisa berpuasa dua bulan berturut-turut? Berarti berapa hari? Ya kalau enggak 29 hari kali 2 atau 30 hari kali 2, 60 hari atau 58 hari. Syahraini mutatabi'ain. Dua bulan berturut-turut. Istirahat at-tatabu'. Syaratnya berkesinambungan, enggak boleh putus. Kalau sehari lubang, diulangi lagi mulai hari pertama. Kecuali bagi yang memiliki udzur. Bagi yang memiliki apa? Udzur. Apa udzurnya? Nah, safar, musafir. Dia boleh berbuka. Ketika sudah mukim, dia lanjutkan. Menambah hitungan yang sebelumnya, tidak menghapus karena ada udzur atau sakit. Di sakit yang sudah kita jelaskan, diberikan dispensasi dia untuk berbuka. Ketika sudah sembuh, dia lanjutkan bilangannya yang sebelumnya tidak terhapus. Nah, jadi harus berkesinambungan dua bulan berturut-turut. Atau bertepatan dengan hari-hari yang dilarang kita berpuasa. Contohnya bertepatan dengan hari apa? Id, Idul Adha dan hari Tashrik. 11, 12, 13. Selain hari Id dan hari Tashrik, maka harus dilanjutkan. Satu lubang, balik lagi mulai nol. Mulai satu. Qalalah, kata pemuda tersebut, aku enggak bisa ya Rasulullah, aku enggak mampu. Zaman kita mungkin pegawai negeri berat, dan mau puasa dua bulan berturut-turut. Atau pekerja berat, tukang bangunan, susah. Pemuda tersebut mengatakan, aku enggak mampu ya Rasulullah, dua bulan berturut-turut. Dia punya keluarga, mungkin dia punya anak-anak. Baru Nabi alaihi salatu wasallam turun kepada level yang ketiga yang terakhir. Hal tajid ma tut'im 60 miskina? Apakah engkau mampu untuk memberikan makanan kepada 60 fakir miskin? Yang pertama tadi apa? Membebaskan budak. Yang kedua? Puasa. Dua bulan berturut-turut. Yang ketiga? Memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Dan 60 fakir miskin, ikhwani afidhakumullah, enggak boleh sama. 60 fakir miskin, 60 persen, 60 orang, 60 individu. bisa dia bagi-bagi. Hari ini pertama 10 orang. Besok jangan 10 orang yang pertama, enggak boleh. Cari 10 orang yang kedua. Besoknya lagi atau semua dikumpulkan jadi satu. Enggak boleh berbeda, enggak boleh sama. Afwan, enggak boleh sama, harus berbeda-beda. Hal tajid ma tut'im 60 miskin? Apakah engkau mampu untuk memberikan makanan kepada 60 fakir miskin? Hamba tersebut mengatakan, "La ya Rasulullah, aku enggak mampu." Bebaskan budak, enggak bisa. Puasa, enggak kuat. Ngasih makanan kepada fakir miskin, enggak punya biaya. Fajalasa Nabi alaihi salatu wasalam duduk. Fa'udiya bi'irqin fihi tamr. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam didatangkan satu gantang kurma. Diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam dapat satu gantang kurma. Kemudian berkata kepada pemuda tersebut, "Idhab fatasaddaq biha." Pergilah kamu, sedekahkan ini sebagai kafarah buat engkau. Sedekahkan ini. Pemuda tersebut mengatakan, "Fama la bataya ahwaju baitin ilaihi minna." Wahai Rasulullah, tidak ada rumah di kampungku, di daerahku yang lebih fakir daripada aku. Gak ada rumah tetangga kaum muslimin di kampungku yang lebih fakir daripada aku. Dia yang paling miskin. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Nabi alaihi salatu wasallam tertawa sampai terlihat gigi taring beliau. Membebaskan budak enggak bisa, puasa enggak mau, enggak mampu. Kemudian memberikan makanan kepada fakir miskin enggak kuat. Dikasih Nabi alaihi salatu wasallam untuk bersedekah, dia bilang dia yang paling fakir. Nabi alaihi salatu wasallam tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Sambil berkatakan, "Idhab fa'at imbihi ahlak." Pergi engkau kasih kepada istrimu dan anak-anakmu. Sehingga kurma itu pun diambil. Dimakan oleh dia dan istri-istrinya. Maka dari sini, ikhwani afidhakumullah, dalil yang jelas. Bahwasanya jima mendatangi istri di bulan Ramadan membatalkan puasa. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, ijma para ulama, konsensus para ulama, sepakat di antara mereka. Anna man ata imra'atahu yufsid shaumah, yang mendatangi istri rusak puasanya, nazala aw lam yanzil. Baik dia keluar mani atau tidak keluar mani. Dia mendatangi istri berhubungan, keluar mani atau tidak keluar mani, batal puasanya. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, "La na'lam baina ahli al-'ilmi khilafa." Kita tidak tahu di antara para ulama perbedaan di dalam ini. Mereka semuanya sepakat. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, apakah kafaroh ini juga diberikan kepada kaum wanita? Apakah kafaroh ini cukup buat suami saja? Berhubungan kan suami istri. Apa cukup bagi suami saja? Ataukah istri juga kena? Apa jawabannya? Ini pun juga permasalahan khilaf di antara para ulama. Mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan ini khusus bagi laki-laki saja. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan kata ganti, "Kamu wahai pemuda." Kamu wahai pemuda, laki atau perempuan? Laki. Apakah engkau mampu membayar, membebaskan budak kepada laki-laki tersebut? Apakah kamu mampu, dhamir mukhatab, lidzukur, bisa melaksanakan ibadah puasa kamu kepada dia, laki-laki? Apakah kamu mampu memberikan makanan kepada 60 fakir miskin, kepada pria, dhamirnya? maka ini khusus kepada laki-laki. Ini mazhab pertama. Wa illa pendapat yang rajih, pendapatnya jumhur al-ulama, bahwasanya hukum-hukum syar'i yatasawa, sama antara laki-laki dan perempuan. Illa ma khassahu dalil, kecuali yang dikhususkan oleh dalil baru kita khususkan. Selagi tidak ada pengkhususan bagi kaum laki-laki ataupun perempuan, maka kita tidak bisa mengecualikan. Maka di sini ikhwani afidhakumullah, hukum bagi laki-laki kebanyakan dalam perkara syariat, hukum juga bagi para perempuan, kecuali ada dalil yang menyatakan perempuan gak masuk. Sehingga suami istri yang jima di pertengahan bulan Ramadan, maka kedua-duanya, zaman sekarang mungkin gak ada pembebasan budak, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberikan makanan kepada fakir miskin 60-60. Berarti berapa? 120. Kecuali satu keadaan. Apa keadaan itu? Hah? Istrinya dipaksa. Istrinya gak mau, tapi dipaksa sama suami. Anggap saja suami musafir. Dia makan dan minum di pagi hari. Mungkin safar 5 hari. Kemudian pulang ke rumah istrinya di pertengahan bulan Ramadan, istri berpuasa. Pada hari itu karena suami sudah berbuka, mungkin dia memiliki libido syahwat yang tinggi. Diajak istrinya untuk melayani. Istrinya sudah memberikan nasihat, ittaqillah ya zuji, ini perkaranya haram, tidak boleh. Dipaksa. Wanita lemah. Maka di dalam kasus seperti ini, ikhwani afidhakumullah, maka kaum wanita tidak terkena hukum tersebut ketika dipaksa. Ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, kalau berhubungannya beberapa kali, ya apa? Double kafarahnya. Nah, kalau berhubungannya lebih dari satu kali, ya apa ya kawan? Para abak yang punya keluarga, kalau hubungannya lebih dari satu kali, double kafarahnya. 2 kali 120, 240 memberikan makanan kepada fakir miskin. Hah? Bangkrut ya. Hah? Para ulama sampai membagi menjadi 4 keadaan. Khusus bagi yang menjima sampai beberapa kali. Keadaan yang pertama, hari ini Ahad. Anggap kita di bulan Ramadan. Hari ini Ahad. Dia jima istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Di malam hari dia langsung bayar. Panggil fakir miskin 60. Dia kasih makan. Atau waktu buka diundang ke semua 60 orang. Kasih mereka buka. Ini hari Ahad. Besok hari Senin hubungan lagi. Maka menurut pendapat yang rajih, karena dia sudah membayar kafaroh yang pertama, maka ini dia harus apa? Membayar kafaroh lagi. Berarti 2 kafar. Karena sebelumnya sudah selesai. Ini hukum baru. Dia Senin jima, bayar lagi kafarah. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, di hari Ahad dia jima, belum dibayar. Hari Senin jima lagi, enggak dibayar. Hari Selasa, hubungan lagi dengan istrinya. Apakah 3 kali kafarah? Hah? Hah, ahli fikih dari Solo. Nah. 3 kali kafarah. Berarti berapa kah? Bulan puasa? 6 bulan. Berturut-turut. Maka di sini ikhwani hafizakumullah, cukup satu kafaroh saja. Selagi sebelumnya belum dibayar, maka cukup satu kafaroh saja. Karena kenapa ikhwani hafizakumullah, Ramadan itu satu ibadah, yaitu puasa. Karena ibadahnya satu, cukup satu kali. Di dalam beberapa konsekuensi. Sama sekarang hukumnya, ya, orang yang berzina. Nah, orang yang berzina, dia sudah punya istri. Hukum dalam Islam apa? Hah? Rajam. Dirajam sampai wafat. Pemuda tersebut berzina, lakinya, perempuannya dibunuh. Dia berzina, perempuannya dibunuh setelah itu. Apakah dapat dua hukuman? Dirajam sampai mati, setelah itu dipenggal. Jawabannya apa? Dipenggal dan mencukupkan dari hukuman zina. Hukumannya berapa? Sekali saja. Dipenggal dan ini mencukupkan dari rajam. Sama seperti itu. Jadi, yang jima Ahad, Senin, Selasa, dan belum membayar kafarah, satu saja. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, dalam satu hari, bukan beberapa hari, dalam satu hari. Pagi jima. Kemudian, dia bayar. Dengan membebaskan budak, contohnya. Kemudian, sore hari, jima lagi. Dalam satu hari. Kalau yang tadi hari-hari yang berbeda, dalam satu hari. Kira-kira kafarahnya satu apa dua? Kafarahnya apa? Kafarahnya satu. Karena dalam satu hari. Satu ibadah yang sama. Keadaan yang keempat, antum semuanya bisa jawab. Dalam satu hari tiga kali jima dan belum dibayar. Pagi jima, siang jima, sore jima. Kafarahnya berapa? Hah? Kafarahnya satu. Ahsantum. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan di dalam permasalahan jima di bulan Ramadan. Kemudian ikhwani afidhakumullah, permasalahan terakhir dan kita tutup kajian di hari ini. Dan kita lanjutkan nanti setelah asar. Antum dapat telepon. Anggap kita di bulan Ramadan. Di siang hari, na'udzubillah. Saudara antum kecelakaan. Kritis, masuk ICU, UGD. Antum angkat telepon. Kita saat ini butuh darah api. Darah susah. Ana pengen antum saat ini datang ke rumah sakit. Untuk kita apa? Diambil darahnya alias donor darah. Apa hukumnya donor darah? Di pertengahan hari di bulan Ramadan. Pembahasan ini ikhwani afidhakumullah, akan dikiaskan dengan permasalahan al-hijama. Apa itu hijama? Hah? Bekam. Apa hukumnya berbekam di siang hari di bulan Ramadhan? Terjadi perbedaan pendapat kuat di antara para ulama sampai dua mazhab. Hukum berbekam di siang hari di bulan Ramadhan. Pendapat yang pertama ikhwani hafizakumullah, annahu yuftir. Bekam membatalkan puasamu. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Hanabilah. Pengikutnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim muridnya. Merajihkan pendapat yang pertama, membatalkan puasa. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah illa Tirmidzi. 5 rawi kecuali Tirmidzi, maksudnya Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. 4 rawi. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Syaddad ibn Aus. Afwan, dari sahabat Syaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Syaddad, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata ila al-Baqi fi nahari Ramadan." Nabi alaihi salatu wasallam suatu ketika mendatangi kuburan Baqi. Kuburan di kota mana ini? Di kota Madinah. Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi kuburan Baqi. Di siang hari di bulan Ramadan. Wa ra'a rajulan yahtajim. Di kuburan tersebut melihat orang yang sedang berbekam. Berarti ada berapa? Ada 2. Yang satu dibekam, yang satu membekam. Subjek dan objek. Kemudian Nabi SAW ketika melihat 2 orang ini berbekam, beliau mengatakan, "Aftaral hajim wal mahjum." Hadisnya sahih. Telah batal orang yang berbekam dan yang membekam. Dua-duanya kena hukum. Aftaral hajim wal mahjum. Yang membekam batal, yang dibekam gak sah puasa. Tak harus diqadha pada hari yang lain. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ibn Baz dan Ibnu Utsaimin mengatakan hijamah gak boleh. Hadisnya sahih. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, la yuftar. Tidak membatalkan puasa. Yang pertama tadi, ahlu sunan, 1 hadis. Pendapat kedua yang mengatakan tidak membatalkan puasa, ada 2 hadis mereka. 2-duanya sahih. Yang pertama diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, lebih sahih. Dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wasalam, kata Ibnu Abbas, ihtajama wa huwa muhrim. Nabi berbekam dalam keadaan muhrim. Apa itu muhrim? Menggunakan kain ihram. Berarti sedang apa? Haji. Ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berbekam dalam keadaan puasa, bukan yang lain, Nabi ini. Nabi berbekam dalam keadaan muhrim, pakai kain ihram, sedang menjalankan ibadah umrah atau haji. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berbekam dalam keadaan puasa. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, sahih. Ini 1. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hijamata lis-shaim. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Hadisnya sahih. Diberikan keringanan bagi orang yang berbekam dalam keadaan puasa. Ini mana yang benar sekarang? Dua-duanya sahih. Pendapat yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, merupakan pendapatnya sahabat Abdullah ibn Umar. Kemudian Abdullah ibn Abbas. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian Ummu Salamah dari kalangan wanita. yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian sahabat Ummu Salamah dari kalangan kaum wanita. Begitu pula dari kalangan para tabi'in, ini merupakan pendapatnya Sa'id ibn Musayyib. Orang paling alim dari kalangan para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Yang paling alim Sa'id ibn Musayyib. Mengambil pendapat ini. Kemudian Urwah ibn Zubair. Mengambil pendapat ini. Dari kalangan madzhabul arba'ah, ini merupakan pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Madzhab yang dipakai di Indonesia. Mengatakan tidak membatalkan puasa. Malik wa Syafi'i. Dan pendapat ini dirojihkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya. Dan dirojihkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Albani. Dan pendapat ini yang rajih. Berbekam tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat yang rajih. Lantas bagaimana kita dihadapkan dengan dalil yang pertama? Dari perkataan Nabi. Bekam dan yang membekam batal. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya hadis Syaddad ibn Aus yang mengatakan dua-duanya batal itu mansukh, terhapus dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas yang menyatakan Nabi berbekam dalam keadaan berpuasa, Nabi berbekam dalam keadaan haji. Berarti kalau kita menggunakan hadis untuk menghapus hadis yang lain, maka perlu bagi kita untuk melihat kapan waktunya. Karena mansukh ikhwani afidhakumullah, hadis yang baru menghapuskan hukum hadis yang lama. Kata Imam Syafi'i, ketika Nabi SAW mengatakan dua-duanya batal itu ketika Amul Fatah, penaklukan kota Mekah. Tahun berapa ini? Kapan penaklukan kota Mekah? Pada tahun 8 Hijri. Jadi Nabi SAW mengatakan dua-duanya batal pada tahun 8 Hijri. Kemudian Nabi SAW berbekam dalam keadaan haji. Nabi berapa kali haji? Hah? Nabi berapa kali haji? 6. Berapa kali haji? Sekali haji. Pada tahun berapa? Pada tahun 10 Hijri. Umrahnya Nabi berapa kali? Seumur hidup beliau. Umrahnya Nabi berapa kali? 4. 4, nah. Hasan. 4. Nabi umrah 4 kali, haji cuma sekali pada tahun 10 Hijri. Nah. Berarti yang 10 Hijri ini menghapuskan hukum yang pada tahun berapa? 8 Hijri. Ini hukum yang paling baru. Berarti yang kita ambil hukum yang paling baru, Nabi SAW hijamah berbekam ketika beliau dalam keadaan haji. Dan beliau berbekam dalam keadaan puasa. Dan hukum yang menyatakan batal itu sudah dihapus. Sudah lama. Ini satu sisi. Sisi yang lain, para ulama menyebutkan, orang yang dibekam, kenapa dahulu dikatakan batal puasanya? Kenapa ikhwani hafizakumullah? Apa sebabnya? Karena orang ketika dikeluarkan darahnya, dia akan lemas. Gak kuat. Sedangkan Ramadan, kita diperintah untuk memperbanyak amal ibadah. Baca Al-Quran, zikir, sholat. Belum lagi puasa. Maka ketika diambil darah tersebut, tidak akan bisa menopang sibuknya ibadah pada hari itu. Oleh sebab perkara tersebut, yang dibekam batal. Lah terus yang membekam, kenapa kok batal? Yang dibekam wajar, darahnya keluar. Yang membekam, kenapa kok batal? Disebutkan oleh para ulama, orang-orang dahulu, kalau bekam menggunakan apa? Cantuk. Apa namanya? Tulangnya atau tanduk. Tanduknya hewan, kambing mungkin. Menggunakan tanduk. Nah, fayamu fayakumu bimasidam. Orang yang membekam pasti akan menarik. Afwan, dengan kata-kata apa? Menyedot darahnya. Menggunakan apa? Hah? Mulut. Menggunakan apa? Zaman dahulu ya ikhwan fillah. Menggunakan apa? Mulut. Fayuaddi ila tatayuri dam fi laqfihi. Karena dia sedot, dia tarik. Bisa jadi kemungkinan darah tersebut akan masuk ke dalam mulutnya. Bisa terpancar ke mulutnya. Dan dikhawatirkan masuk ke dalam rongga tenggorokan yang kemudian turun ke perut, membatalkan puasanya. Ini zaman dahulu. Lah kalau zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, bekam sudah pakai alat. Nah, apakah masuk ke dalam sebab tersebut? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Sehingga pendapat yang rajih mengenai hijama, jawabannya adalah boleh dan tidak membatalkan puasa. Dari sini, ketika Anda diminta untuk donor darah, boleh apa enggak boleh?